Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi salam sejahtera untukmu, Rasul salam sejahtera untukmu. Ya Muhammad, wahai kekasih salam sejahtera untukmu dan salawat rahmat Allah untukmu. Ya Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi ya Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi ya Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqanuri, anta isiru wa ghali, anta misbahun suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajad, ya imam al-qiblataini. Salamku untuk Rasulullah, untuk utusan Allah, untuk kekasih Allah, wahai kau Nabi Allah. Engkau Rasulullah yang diutus akhir zaman, engkau lelaki sejati sang penggenggam hujan. Menengungkan salawatmu takkan pernah capek, solu solu solu solu ala Nabi tanpa capek. Selalu mengingatmu dari pagi hingga sore, hingga hilang rasa lelah, rasa bete. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi ya Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi ya Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqanuri, anta isru wa ghali, anta misbahun suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqaini, ya mu'ayyad, ayo bersolawat, mari bersolawat, gemakanlah solawat agar kita dapat syafaat.